Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada pertemuan kali ini kita akan menyebutkan bentuk dosa besar. Di antaranya adalah seseorang yang dia itu bersumpah dengan selain Islam. Sering kita menyebutkan tentang permasalahan Al-Kabair, ini dosa besar. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwa seorang yang dia itu melakukan dosa besar, maka dia tidak kekal dalam neraka. Ya, mereka tidak kekal dalam neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah mengampuni dosa duna dzalik, di bawah kesyirikan itu, bagi apa yang Allah kehendaki, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik, ya. Kalau Allah kehendaki dia disiksa dulu, kemudian baru kemudian dimasukkan dalam surga. Atau kalau Allah kehendaki dia dimaafkan langsung, kemudian dimasukkan di dalam surga. Kemudian juga tentang definisi tentang dosa besar Al-Kabair, demikian juga Al-Shagair, terjadi perselisihan para ulama. Tetapi yang paling dekat insyaallah kepada kebenaran, ini mereka menyebutkan seperti Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, disebutkan di situ, apabila ya, dosa besar itu Al-Kabair, apabila Nabi SAW menggabungkannya dengan laknat, demikian juga ancaman dengan siksa api neraka, demikian juga yang semisalnya, maka seperti ini dikatakan dosa besar. Adapun as-shagair, dosa kecil, adalah perantara kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Bahkan disebutkan mereka mencontohkan seperti apa, yang seperti melihat ya, yang dia itu ya ini, tidak sengaja, yang kemudian dia meneruskannya, demikian juga dengan dia itu menyentuh sesuatu yang diharamkan, demikian disebutkan. Ya, tidak sampai kepada dosa besar. Kemudian sekarang disebutkan oleh beliau bab yang ke-80, ya, menunjukkan bahwa beliau sudah menyebutkan di situ bermacam-macam bentuk dosa besar. Sekarang di sini beliau menyebutkan yang ke-80 adalah babun nahi anil halq bi milati ghairil Islam. Ini bab larangan untuk bersumpah dengan selain agama Islam. Ya, di sini menunjukkan bahwa seorang yang dia itu bersumpah dengan Yahudi, demikian juga mungkin dengan Nasrani atau yang semisalnya, maka dia apa? Terjatuh kepada perbuatan Al-Kabair, ini dosa besar. Semua di sini oleh beliau hadis nomor 155. An Abi Zaid radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Zaid radhiyallahu anhu. Di Sahih Bukhari disebutkan di sini Sabit bin Tuhat radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi millati ghairil Islam, barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, kadziban, yang dia itu berdusta, muta'ammidan, dan dia itu sengaja, bahwa kama qala, maka sebagaimana yang dia ucapkan, akhrajahu, sebagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan di Fathul Bari di sini kalimat al-millah, barang siapa yang dia itu bersumpah, ya, bersumpah dengan agama selain Islam. Kalimat al-millah maknanya adalah syariah, suatu syariat. Wad-din, demikian juga agama. Itu makna millah. Millah itu artinya agama ataupun syariat. Dan di sini dengan menggunakan nakirah, ya, millah. Disebutkan bahwa itu adalah nakirah. Maka masuk di situ semua agama, baik ahlul kitab yaitu Yahudiyah atau Nasraniyah, demikian juga Majusi, demikian juga Asabiah, ya, yang menyembah di situ bintang-bintang, wa ahlul awsan, demikian juga yang menyembah patung-patung, ya, demikian. Ini semua masuk di situ. Demikian juga menyembah setan, demikian juga menyembah malaikat. Ini makna milah. Ini barang siapa yang dia itu bersumpah dengan selain agama Islam, berarti masuk di situ apa? Masuk di situ agama-agama tadi, baik itu Yahudi atau mungkin Nasrani, Demikian juga tadi Majusi, sebutkan bahwa Majusi itu yang dia itu menyembah api. Demikian juga menyembah berhala, demikian juga yang lainnya tadi disebutkan. Kemudian disebutkan, ini barang siapa yang dia itu bersumpah dengan selain agama Islam, kadiban, yaitu dia itu berdusta. Disebutkan dalam hadis yang nanti kita sebutkan bahwa dia itu ada mana yang kedua, yaitu shodiqon, yang dia itu jujur. Adapun di sini kadiban, yang dia itu berdusta. Muta'amidah disebutkan, yaitu mutmainnah, yang dia itu tenang hatinya. Ini muta'amidah sengaja maksudnya adalah hati dia itu yakin dengan hal tersebut. Bahwa kamakol, maka dia sebagaimana yang dia ucapkan. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar, beliau menyebutkan wa yahtamil an yakuna murad bihadza al-kalam at-tahdid. Yang dimaksud di sini kemungkinan adalah tahdid, ancaman. Wal mubalaghah, dan berlebih-lebihan fil wa'id, dalam hal ancaman. La hukma, bukan hukumnya, bukan berarti dia kemudian kafir. Ya demikian. Wa ka'annahu qala fa huwa mustahiqun misli adabi man iqtada ma qalahu. Ini dia berhak untuk mendapatkan hukuman sebagaimana orang yang berkeyakinan seperti itu, tetapi tidak sama sekali kemudian berpendapat bahwa dia itu menjadi kafir. Ya demikian. Dikirim kepada mana itu, karena itu ada hadis-hadis yang menunjukkan hal itu, bahwa dia itu tidak kafir. Jadi tidak boleh kita kemudian kita mengatakan barang siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam maka kemudian dia itu kafir. Tidak seperti itu. Karena itu ada hadis yang tadi kita sebutkan. Demikian juga Nabi menyebutkan contoh yang jelas, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalat dzarrah min al-kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu satu biji sawi kesombongan. Bukan berarti kalau seorang dia itu punya kesombongan kemudian tidak masuk surga sama sekali, tidak. Ya. Kita harus membawa kepada mana yang lain. Demikian juga hadis ini. Tetapi bagaimana tadi tahdid, ancaman. Demikian juga atau mana tadi dia mendapatkan hukuman sebagaimana ini orang-orang melakukan kemaksiatan. Ini demikian. Demikian juga Nabi menyebutkan laitul jannah al-qatta, tidak masuk dalam surga orang yang mengadu domba. Bukan berarti maknanya kemudian yakni dia sama sekali tidak masuk surga selama dia seorang muslim. Tidak demikian. Ya, kita harus membawa kepada makna yang tadi. Karena dalam permasalahan ini banyak yang kemudian terjatuh seperti orang-orang khawarij, ya, orang-orang yang dia itu mengkafirkan hanya sekedar seorang itu melakukan dosa besar atau yang semisalnya. Jadi di sini dimanakan adalah kepada apa? Tahdid, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikut yang disebutkan, ya, disebutkan di situ hadis nomor 156. Wan Buraidah, ini Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, di sini sahih oleh Al-Albani, di sini sahih. Qala, Nabi mengatakan, ini beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa, barang siapa yang bersumpah, kalau tadi bersumpah dengan selain agama Islam. Kalau dalam hadis yang lain lebih jelas lagi, man halafa bil Lata wal Uzza, barang siapa yang bersumpah dengan Lata dan Uzza. Lata dan Uzza itu patung dari orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy itu. Barang siapa yang bersumpah dengan Lata dan Uzza, demikian juga di sini. Barang siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam, ya, hampir mirip maknanya. Bahwa bersumpah kalau seorang dengan Isa atau yang semisalnya, ya. Di situ Nabi menyebutkan, sekali Imam Bukhari di sini, barang siapa yang bersumpah dengan Lata dan Uzza, fal yaqul la ilaha illallah, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Ini barang siapa yang dia itu bersumpah dengan ucapan-ucapan tadi, hendaknya dia mengatakan la ilaha illallah. Sekali lagi munajjar, ya, bukan berarti dia itu kafir, tidak. Ya, tidak sama sekali kemudian dia itu kafir. Beliau mengatakan di sini, yang jelas ucapan beliau, walam yunsib ilal kufur, tidak menisbahkan kepada kekafiran. Wa tamamul ihtijaj, dan pengambilan dalil secara sempurna, ayakul liqaumihi iktasara ala amr biqauli la ilaha illallah, karena Nabi cuma mengatakan ucapkanlah la ilaha illallah. Walau kana dzalika yaqtadil kufur, kalau itu kafir, ini orang yang mengatakan ini bersumpah dengan Lata, dengan Uzza, demi Lata, demi Uzza, atau demi Yesus, atau yang semisalnya, umpamanya. Ya, kalau itu adalah kekafiran, umpamanya. Ya, dengan syarat apa? Disebutkan oleh para ulama. Dengan syarat, dia tidak meyakini kekafiran, ya. Syaratnya itu. Ya, dia syaratnya adalah, dia tidak meyakini tentang kekafiran. Tidak meyakini tentang, ini selain agama Islam. Dia mengucapkan itu sekedar ucapan dia, seperti ini. Ibnu Hajar mengatakan kalau dia itu adalah kafir, ini saya Nabi akan mengucapkan syahadatain untuk dia mengucapkan kalimat syahadat secara sempurna. Inilah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini Nabi cuma mengatakan ucapkanlah la ilaha illallah. Demikian. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa itu tidak sampai kepada derajat kekafiran. Kecuali kalau dia memang meyakini tentang agama selain Islam. Hatinya memang benar-benar meyakini agama selain Islam, maka seperti ini jelas dia bukan lagi dalam badan Islam. Tapi di sini dia tetap meyakini agama Islam, tetap meyakini agama Islam, tetapi mengucapkan dengan tadi bersumpah dengan Lata, dengan Uzza atau agama selain agama Islam tadi. Sebab di sini oleh Buraidah, ya Nabi SAW beliau mengatakan, man halafa barang siapa yang bersumpah faqala ana bari'un minal Islam, aku berlepas diri dari Islam. Ucapan bahaya ini. Dia bersumpah mengatakan aku kafir atau semisalnya, aku berlepas diri dari Islam. Ucapan seperti itu. Baikkan kadiban bahwa kama qol, kalau dia dusta, maka sebagaimana yang dia ucapnya apa? Dia melanggar sumpahnya tadi itu. Bahwa kama qol, maka seperti yang dia ucapkan. Ya, demikian. Ini tahdid saja, ancaman saja. Bukan berarti dia dalam keadaan apa? Kafir. Kemudian baikkan shodiqan, kalau dia kemudian dia jujur, ya ternyata dia tidak melanggar yang dia ucapkan tadi, falan yarji ilal Islam, maka dia tidak kembali kepada Islam saliman, dalam keadaan selamat. Maksudnya apa? Apa maksudnya bahwa dia itu kafir? Tidak. Maksudnya adalah bahwa dia itu mempunyai dosa. Ini maknanya. Falan yarji al Islam saliman, tidak kembali ilal Islam, kepada Islam dengan selamat. Ya ini apa? Dalam keadaan dia itu berdosa. Kenapa dia berdosa? Sebab di situ yang paling bawah. Ini saliman di sini li'anna fihi naun istifab bil Islam, karena dia meremehkan agama Islam. Jadi dia mengatakan aku berlepas diri dari Islam, atau aku bersumpah dengan Lata atau Uzza atau yang sebagainya, atau dengan agama tadi yang kita sebutkan. Kemudian dia tidak melanggar apa yang dia sumpahkan itu, tapi di situ ada unsur apa? Ada unsur dia meremehkan atau melemahkan agama Islam. Fayakunu hadzal halif athiman, maka orang yang bersumpah ini dia berdosa. Ya ini dia itu berdosa. Ini demikian. Kesimpulannya dalam permasalahan ini tidak boleh kita bersumpah dengan selain agama Islam, dengan Lata, dengan Uzza, demikian juga yang lainnya. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang dia itu bersumpah dengan patung-patung tadi atau sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah kalimat ini tadi la ilaha illallah. Ini demikian. Dan tadi kita sebutkan bahwa dia tidak keluar dari agama Islam. Ya, dalam permasalahan ini bukan berarti kita mengatakan bahwa dia kemudian keluar dari Islam, tidak. Kecuali apa? Kecuali kalau kemudian dia meyakini tentang agama selain Islam. Ini demikian. Harus kita giring kepada mana itu. Jangan kemudian kita terjatuh ini seperti hadis-hadis seperti ini. Ini bahwa kama qol atau tadi falan yarji ila Islam saliman, tidak kembali dari Islam dalam keadaan selamat. Maksudnya adalah kemudian keluar dari Islam, tidak. Tapi kepada mana tadi? Insyaallah di sini ulah alam. Subhanallah, Allahumma bihamdika, syukran lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.